Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Qawluhu wa qawluhu walladhina tad'una min dunillah. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Walau sami'u ma istajabu lakum. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Berkata musannif rahimahullah, wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat 13 dan 14 berbunyi, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Mereka-mereka yang diseru selain Allah, mereka tidak memiliki seketmir pun. Sudah pernah diterangkan. Apa makna ketmir? Kulit arinya, kurma. Dan di dalam biji kurma itu ada tiga perkara yang dianggap sebagai atau yang dijadikan permisalan untuk menunjukkan betapa kecilnya, betapa remehnya, betapa gak ada harganya. Pertama ketmir, kulit arinya. Kedua, fatil yang kayak sumbu di tengahnya, di tengah biji. Yang ketiga, nakir yang bundar di atasnya. Sudah pernah terangkan kan? Baik. Artinya, tidak memiliki sedikit pun, sekitmir pun tidak punya. Apalagi lebih dari itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, berdoa pada mereka, mereka pun enggak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak menghabarkan kepadamu seperti khabir. Di sini dibawakan oleh musannif rahimahullah ayat yang menunjukkan kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kelemahan seluruh makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan oleh musyrikin. Semuanya lemah. Pertama, daya melikuna min qitmir. Tidak punya sedikit pun. Tidak memiliki apapun. Malah sekitmir pun tidak punya. Yang kedua, tidak mendengar doa kalian. Yang ketiga, kalaupun mendengar, enggak bisa mengabulkan. Dan yang keempat, nanti pada hari kiamat mereka justru akan mengingkari kalian. Bukan mendukung kalian, bukan membela kalian. Sebaliknya, mengingkari kesyirikan kalian. Kita lihat syarahnya. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunih. Allah mengkhabarkan di sini tentang keadaan sesembahan-sembahan yang diseru selain Allah. Apakah malaikat-malaikat atau nabi-nabi atau patung-patung berhala atau kuburan-kuburan atau orang-orang mati dan lain-lain? Mimma yadullu ala ajzihim wa dha'fihim. Allah terangkan keadaan mereka semuanya bahwa mereka ini lemah dan tidak mampu dalam hal mengabulkan doa. Fanabidina azakumul hati-hati. Jangan salah paham. Masa malaikat dibilang lemah? Masa nabi dibilang lemah? Ini mencerca para nabi. Dasar wahabi. Itu adalah kesalahpahaman. Itu adalah kesalahpahaman. Maksudnya lemah di sini adalah tidak bisa mengabulkan doa dan tidak memiliki alam semesta. Yang memiliki alam semesta siapa? Allah, bukan para malaikat, bukan para anbiya. Yang mengabulkan doa siapa? Allah, bukan para nabi, bukan para malaikat. Itu maksudnya. Sehingga jangan sampai kesalah paham. Wa annahum qad intafat anhumul asbab. Bahwa makhluk-makhluk tadi, apakah benda-benda atau jin atau manusia, semuanya intafat anhumul asbab. Telah terputus, tidak ada pada mereka sebab-sebab. Takunu fil mad'u. Tidak ada sebab-sebab yang semestinya ada pada sesuatu yang dimintai dengan doa. Mudah-mudahan benar kalimat saya. Dimintai dengan doa kan? Artinya yang didatangi oleh orang kemudian berdoa kepadanya. Sesuatu yang kita berdoa kepadanya harus memiliki kekayaan. Dengan kekayaan yang paling kaya dan tidak ada yang menyandinginya. Harus bisa menakdirkan dengan kun fayakun. Harus maha mendengar. Dimanapun kamu berdoa, dia mendengar. Dan keempat, mengabulkan doa. Tidak bakhil, bisa memberikan. Bisa berkuasa, mengabulkan doa. Siapa yang memiliki sifat-sifat ini? Adakah selain Allah? Tidak ada. Maka kalau dibandingkan dengan Allah, semua lemah. Malaikat yang paling tinggi, paling mulia, dibandingkan dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Jibril alaihissalam. Jibril yang memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya memenuhi ufuk. Bagaimana kalau 600? Itu pun dibandingkan dengan kebesaran Allah SWT, kecil Jibril. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dan Jibril tidak punya apa-apa. Karena semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihissalam hanya mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu para malaikat. Mengamalkan apa yang diperintah. Maka kita kembali kepada ucapan beliau asy-Syarih rahimahullah. Bahwasanya mereka-mereka tadi, makhluk-makhluk tadi, siapapun dia, apapun bentuknya, tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Yang pantas untuk menjadi sesembahan. Yang pantas untuk dimintai dengan doa-doa. Tidak punya mereka. Apa saja? Pertama, al-mulk, kepemilikan. Allah katakan, la yamlikuna min qitmir. Kedua, sima'ud doa, pendengaran. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu minta, mereka enggak dengar. Berarti mereka enggak punya pendengaran. Sedangkan Allah maha mendengar. Kamu berbisik di hatimu, Allah dengar. Tetapi kalau benda-benda tadi, tidak mendengar. Apa menjawab, tapi kan manusia kan mendengar. Ya kalau kamu dekat mendengar. Kalau syekhnya ada di Pekalongan saja, Pekalongan sana, kamu doa di sini. Ya syekh, ya habib fulan, berikan saya. Bisa mendengar? Enggak. Kecuali pakai apa? Hah? Pakai HP. Itu pun kata Allah, wa in sami'u. Kalaupun bisa dengar, mastajabu lakum. Enggak bisa mengabulkan. Kalaupun bisa dengar, enggak bisa mengabulkan. Wal qudratu 'ala al-istijabah. Berarti yang ketiga, mereka tidak memiliki kudrah alal istijabah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan. Oh, tapi kalau mintanya uang 1000 rupiah dikasih kok. Bukan itu yang kita paham. Bukan itu yang kita maksud. Tapi minta petunjuk, minta hidayah, minta surga, dilindungi dari neraka. Siapa yang bisa? Hanya Allah SWT. فَمَتَ لَمْ تُجَدْ هَذِهِ الشُّرُوطُ. Maka selama tidak ada syarat-syarat ini, yang tamah ini, batalat da'watuhu. Kalau tidak memiliki sifat-sifat ini, maka batallah peribadatan kepadanya. Doa kepadanya batil. Minta kepada batu. Minta kepada pohon keramat. Minta kepada kuburan. Minta pada orang mati. Ya Habiballah, ya Waliyallah. Ya Rasulullah. Aghithni, aghithni. Tolong aku, tolong aku. Apakah bisa? Doa ini batil. Doa ini batil. Salah alamat. Karena seharusnya doa ini kepada yang memiliki sifat-sifat tadi. Pertama, kepemilikan. Kedua, mendengar doa. Ketiga, bisa mengabulkan. Yang tiga perkara ini hanya ada pada Allah. Hanya ada pada Allah. La ilaha illahu. Tiada ilah kecuali dia. Dan Allah yang mengatakan dalam ayat ini. Dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Kata Allah, mereka yang diseru dengan doa, mereka tidak memiliki, kata Allah. Sekitmir pun enggak punya. Dan mereka tidak mendengar doa kalian. Dan yang ketiga, kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanul talabah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, famata lam tujad hadhihi syurut tamah batalat da'watuhu, maka kapan tidak ada syarat-syarat ini atau tidak lengkap, maka batallah peribadatan kepadanya dan batillah doa kepadanya. Fakaifa idza udimat bil kulliyah, apalagi kalau enggak ada semua. Kalau enggak lengkap saja enggak bisa. Dia punya tapi enggak bisa mengabulkan. Dia percuma berdoa kepadanya. Enggak, tapi dia mau mengabulkan tapi enggak punya. Ya apa yang mau dikabulkan? Dia punya dan dia bisa mengabulkan tapi enggak dengar. Ya bagaimana mungkin bisa mengabulkan? Dengar aja enggak? Berarti tiga perkara ini harus ada semuanya. Dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dan maha memiliki. Yang mendengar dan maha mendengar. Dimanapun kamu berada, kapanpun, dengan suara seberapapun, lirihnya, Allah maha mendengar. Dan yang ketiga, Allah maha kuasa ala kulli syai'in qadir. Punya kudrah ala istijabah, punya kekuasaan, kemampuan untuk mengabulkan doa, maka hanya boleh berdoa pada Allah dan tidak boleh berdoa pada selain Allah. Berdoa pada selain Allah maka itu kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah adalah menyelisihi apa yang Allah katakan di ayat ini. Fanafa anhum al-mulk, Allah nafikan kepemilikan dengan kalimat mayamlikuna min qitmir. Berkata Ibn Abbas dalam tafsirnya, barangkali dikira ini hanya tafsir Syekh saja, Syekh Sulaiman Al-Syaif atau Syekh Abdurrahman Al-Syaif, tidak. Ini tafsir dari para salaf. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau yang dijuluki dengan Habrul Ummah, tintanya umat. Yang dijuluki dengan apa lagi julukan beliau? Wi'aul ilmi, mangkuk-mangkuk ilmu. Karena didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Ya Allah, ajari dia tafsir. Itu ucapan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan juga Mujahid dan Ikrimah dan Atha' wal Hasan wa Qatadah, semuanya murid-murid para sahabat dalam masalah tafsir. Dia menyatakan apa itu qitmir dan apa ma yamlikuna min qitmir. Al-qitmir al-laffafah allati takunu ala nawati tamr. Qitmir adalah kulit ari yang meliputi biji korma. Diriwayatkan ucapan-ucapan mereka para salaf oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Baik. Dan kalau sudah dikatakan dengan qitmir yang paling dianggap remeh, gak ada harganya, bijinya jadi buang apalagi kulit arinya, apalagi yang di atas itu, maknanya tidak memiliki sama sekali. Qitmir saja tidak punya, apalagi yang lain. Dan Allah SWT tidak mengecualikan, kecuali Nabi, kecuali malaikat, tidak. Semua yang mereka seru. Sedangkan manusia di zaman Nabi SAW menyeru siapa saja? Musyrikin, musyrikin. Berdoa pada siapa saja? Ada yang berdoa pada berhala-berhala. Seperti Quraisy berdoa pada Lata, Uzza dan Manat. Ada yang berdoa kepada Isa ibni Maryam, seorang Nabi. Ada yang berdoa kepada Uzair, karena dianggap anak Tuhan. Ada yang berdoa kepada malaikat-malaikat, dan mereka anggap malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah. Kemudian turun ayat ini. Mereka yang diseru itu tidak memiliki sekitmir pun. Yang mana berarti? Am. Sifatnya umum. Semua yang mereka sembah, semua yang mereka mintai dengan doa, itu semuanya layam lakuna min kitmir. Mereka tidak memiliki sekitmir pun. Artinya para anbiya, para malaikat, Berhala-berhala, orang-orang mati, orang soleh, wali-wali, semuanya la yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki alam semesta ini. Bahkan mereka sendiri dimiliki. Mereka sendiri dimiliki oleh Allah. Para nabi milik Allah. Para malaikat milik Allah. Orang soleh milik Allah. Semuanya milik Allah Taala. Bagaimana mungkin akan memiliki kalau mereka sendiri dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa Taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa. Ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard. Disebutkan bahwa mereka la yamlikuna lahum rizqan minas samawati wal ard syai'a wa la yastati'un. Apakah mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memiliki untuk mereka rizki di langit maupun di bumi sedikit pun? Apakah menyembah sesuatu yang tidak memiliki sedikit pun? Wa la yastati'un, dan tidak mampu. Qul ad'u alladziina za'amtum, ayat lain Allah berfirman, Qul ad'u alladziina za'amtum min dunihi min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tadfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakan, silakan panggil semua yang kalian anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun di langit maupun di bumi. Dan mereka tidak memiliki andil dalam kepemilikan. Dan mereka bukan pendukung-pendukung Allah SWT. Dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah sedikit pun, kecuali bagi siapa yang diizinkan. Ini pun sama. Allah nafikan kepemilikan. La yamlikun. Tidak memiliki, tidak memiliki. Yang kedua, nafa anhum sima'ad du'a, menafikan pendengaran, bahwa semua yang disembah selain Allah tidak mendengar. Biqaulihi in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau mereka diseru dengan doa mereka tidak mendengar doa kalian. La yasma'u du'aakum, tidak mendengar doa kalian. Pohon kok mendengar? Batu kok mendengar? Orang mati kok mendengar? Ya tapi kan yang matinya orang soleh. Emang kalau yang matinya orang soleh menjadi sami'un alim seperti Tuhan begitu? Ya enggak sih. Enggak seperti Tuhan. Terus seperti apa? Ya pokoknya mendengar. Kamu berdoa dari manapun mendengar? Iya. Ya itu namanya Tuhan. Kamu anggap pada Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Enggak ada yang sami'un alim, qaribun mujibu da'awat, kecuali Allah SWT. Bagaimana mungkin seorang yang sudah mati pendengarannya lebih hebat dari orang yang hidup? Orang yang hidup saja kalau kamu dekat terdengar, kamu di depan pondok udah gak kedengeran. Apalagi di kota lain, apalagi di negeri lain. Ini na'udzubillah, orang yang sudah mati sekian lama di kuburnya, diaman lagi. Ini doa di Indonesia, ya Habib Fulan, ya Habib Fulan. Apakah mendengar? Ajibu, apakah mendengar? Tidak. Tidak mungkin mendengar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Ini dalil yang sangat qat'i, yang sangat jelas bahwa orang di kubur tidak mendengar. Semua riwayat-riwayat tentang orang mati yang mendengar, semuanya adalah sifatnya tertentu saja, atau dengan kata lain tarik, kasuistik sifatnya, pada kasus tertentu saja. Seperti ketika Nabi berbicara pada orang-orang kafir atau bangkai-bangkai orang kafir di Qalibil Badr, di sumur Badr. Apa yang Allah janjikan pada kami sudah Allah berikan, yaitu kemenangan. Apakah Allah sudah memberikan pada kalian janji-janji, ancaman-ancaman pada kalian? Para sahabat heran. Ya Rasulullah, apakah kau mengajak bicara orang mati? Lihat, artinya para sahabat memahami. Orang mati gak bisa mendengar. Ya Rasulullah, apakah kau berbicara kepada orang mati? Apa jawab Rasulullah SAW? mereka sekarang ini lebih mendengar dari kalian. Maksud sekarang ini saat itu saja. Sengaja Allah jadikan mendengar supaya Rasulullah SAW mengucapkan pada mereka, dengar oleh mereka, dan supaya mereka tersiksa dengan ucapan Rasulullah SAW yang mencemooh mereka. Apakah kalian sudah dapati apa yang Allah ancamkan pada kalian? Direndahkan oleh Rasulullah SAW, diejek oleh Rasulullah SAW seperti itu, maka dijadikan oleh Allah mendengar saat itu. Dan itu kasus saat itu saja. Hukum asalnya tetap tidak mendengar. Demikian pula ketika orang-orang mengantarkan jenazah dikatakan mendengar terompahnya. Saat itu saja. Setelah itu kembali seperti semula. Wama anta bimusmi'in man fil kubur. Tidak mungkin engkau bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, yang ketiga. Walau sami'u mastajabu lakum. Tadi sudah dijawab. Kenapa tidak punya pendengaran? Li'annahum ma baina mayyitin wa ghaibin. Karena mereka imma sudah mati. Wa imma ghaib, tidak ada. Masih hidup tapi di Yaman sana. Atau di Hadramut. Atau di Trim. Walaupun Trim adalah tempat nenek moyang saya. Tapi tidak mesti. Kemudian kita muliakan sampai dijadikan sebagai sesembahan dengan doa. Ya Syekh Fulan diterim. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Wa ghaibin anhum. Atau orang yang sibuk. Atau makhluk yang mustaghilun bima khuliqalahu. Yang mati sudah jelas. Banyak mereka yang minta pada orang-orang mati. Yang ghaib yang dianggap maha mendengar mungkin. Sehingga orang di luar negeri dipanggil-panggil di sini. Kemudian berdoa mengangkat tangannya menyatakan ya wali fulan ya habib fulan. Yang ketiga, mustaghilin bima khuliqalahu. Tidak mendengarnya karena apa? Bukan karena tuli. Karena masing-masing dengan urusannya. Seperti para malaikat. Mustaghilun bima khuliqalahu. Malaikat itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang pekerjaannya membagikan rezeki, menggiring awan kemana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur ini, ada yang mengatur itu. Masing-masing dengan tugasnya. Musakharin bima umira bihi kal malaikah. Atau yang sudah ditundukkan oleh Allah untuk satu pekerjaan tertentu saja. Seperti para malaikat. Baru kemudian, lau sami'u. Kalaupun mendengar, mastajabu lakum. Karena mungkin ada yang mendengar. Yang masih hidup misalnya, dekat lagi. Itu pun tidak akan bisa mengabulkan doa. Walaupun datang menghadap, salaman, cium tangan, bolak-balik. Ya Habib, masukin gue ke surga, Habib. Apakah bisa? Habib itu masukkan dia ke surga? Yang memasukkan ke surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki, masuk. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak masuk. Bukan Habib Fulan, bukan Habib Fulan. Kenapa? Baik. Lianna dzalika laisa ilaihim. Karena istijabah, pengabulan doa bukan milik mereka, bukan hak mereka. Fa innallaha ta'ala lam ya'dhan li ahadin. Allah tidak izinkan pada siapapun dari hamba-hambanya untuk berdoa pada orang lain. Dan tidak diizinkan mereka. Lastiqlalan wala wasitatan. Tidak istiqlalan, tidak pula wasitatan. Tidak disembah secara menyendiri. Tidak pula disembah sebagai perantara. Kama taqaddama ba'du adillatihi. Sebagaimana telah lewat sebagian dalil-dalilnya. Karena ada yang disembah, langsung memang dia disembah. Ada yang sebagai perantara. Saya kan bukan minta sama Habib. Saya cuma mengatakan ya Habib. Sampaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cuma perantara saja. Mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kepada orang-orang mati tadi, kepada kuburan fulan wa fulan, itu cuma minta disampaikan. Jangan bilang cuma. Coba ulangi kalimatmu. Saya cuma minta. Berarti minta kan? Ya, tapi kan minta disampaikan. Minta disampaikan itu sama dengan minta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa namanya. Ya Habiballah, sampaikan pada Allah. Itu doa. Tapi mintanya bukan minta surga kok, minta disampaikan. Sama, minta disampaikan dengan minta surga, dengan minta yang lainnya sama saja. Doa. Artinya doa itu memohon, meminta. Kamu memohon disampaikan. Yang ini memohon masuk surga. Sama saja. Sama-sama memohon. Sedikit ataupun banyak, dia memohon. Sehingga memohonlah pada Allah SWT. Allah tidak perlu perantara. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Dan Allah maha mengabulkan doa. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.